فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، إخواني وأخوات، para pemirsa Asil TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kami mengajak diri sendiri dan semua kaum muslimin dan muslimat untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah. Mari hiasi hari-hari kita dengan rasa syukur. Dan sungguh rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak kita syukuri jauh lebih banyak daripada rahmat dan nikmat Allah yang bisa kita syukuri. Manakala kita mau bertafakkur dan bertadabbur, pasti kita menemukan hal tersebut. Sesungguhnya rahmat dan nikmat Allah yang kita ketahui jauh lebih sedikit dibanding rahmat dan nikmat Allah yang tidak kita ketahui. Dan rahmat dan nikmat Allah yang kita ketahui, yang kita syukuri lebih sedikit daripada yang tidak kita syukuri. Oleh karena itu, sehebat apapun kita bersyukur, kita belum mampu bersyukur dengan syukur yang sepantasnya diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Setidaknya itulah yang bisa kita petik hikmah tadi apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebahagian para malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita tahu para malaikat ditugaskan Allah untuk beribadah, bertasbih, mengibadati Allah tabaraka wa ta'ala tanpa rasa bosan. Mereka diciptakan untuk itu. Maka hari demi hari mereka dengan ibadah memuja dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala, tiada henti, tiada putus, pagi, siang, malam. Ketika mereka disuruh oleh Allah tabaraka wa ta'ala saatnya untuk berhenti melakukan apa yang mereka diperintahkan atasnya, yang mereka tidak pernah bosan siang dan malam, mereka berkata kepada Allah, dengarkan. Dengarkan Rasul Anda sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang masalah yang gaib, yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan pelajaran, yang bisa kita petik pelajaran yang sangat berharga dan sangat mendalam. Setelah malaikat yang diciptakan untuk beribadah telah menjalankan ibadahnya entah berapa puluh ribu tahun, kita pun tidak tahu. Ketika ia suruh oleh Allah berhenti, apa yang ia katakan? Malaikat itu berkata, ma'abadanaka haqqa ibadatik. Wahai Rabb, kami belum beribadah kepadamu ibadah yang pantas untuk engkau terima. Subhanallah. Itu malaikat tanpa rasa bosan, tanpa berhenti siang dan malam. Dan ia mengakui kepada Allah bahwa apa yang dia lakukan belum setara dengan apa yang seharusnya diterima oleh Allah. Kalau kita menghayati hadis ini, mentadabburinya, akan terasa di dalam hati alangkah kerdilnya kita dan rasa syukur kita. Alangkah kerdilnya kita dan ibadah kita. Alangkah kerdilnya kita dibanding apa yang seharusnya kita lakukan dan kita kerjakan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka tidak ada celah apapun yang membolehkan manusia merasa dirinya saleh. Tidak ada celah manapun di agama ini yang membolehkan manusia merasa bahwa amalnya telah melimpah ruah. Tidak ada kaidah apapun dalam agama ini yang mengizinkan kita untuk merasa bahwa amal kita sudah cukup. Apa yang Anda lakukan, apa yang saya lakukan, apa yang kita lakukan hanya secuil kecil dari apa yang seharusnya didapatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah yang Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang pun ridha dengan secuil yang Anda lakukan, dengan secuil yang kita lakukan. Dia tidak menuntut banyak, padahal dia telah memberi banyak. Dia tidak mengharuskan banyak, padahal ia telah mencurahkan hal yang luar biasa banyak. Itulah Allah Ar-Rahman, itulah Allah Ar-Rahim, itulah Allah mencintai kita hamba-hambanya, itulah Allah, itulah Allah saudaraku, itulah Allah saudariku. Belajarlah tentang Allah, berilmulah tentang Allah, agar kita cinta kepada Allah. Kalau kita mengerti seperti ini atau yang semisalnya, bagaimana mungkin hati ini tidak mencintai Allah? Bagaimana hati ini tidak mencintai Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalala? Kalau hati sudah cinta kepada Allah, sebenar-benar cinta, bukan cinta palsu, bukan cinta yang hanya yel-yel di lisan tanpa bukti dalam amalan, bukan cinta yang hanya dakwaan tanpa kenyataan. Kalau memang hati sudah cinta, yang benar-benar cinta, maka cinta menguasai hati. Dan ketika hati telah dikuasai oleh cinta, pasti hati memerintahkan kepada seluruh anggota tubuh untuk mengarah kepada cinta itu. Sehingga terlihat matanya ke arah cinta Allah, lisannya ke arah cinta Allah, kaki dan tangannya ke arah cinta Allah, pendengarannya ke arah cinta Allah, hidungnya ke arah cinta Allah, fikirannya ke arah cinta Allah. Kenapa? Karena hatinya telah dipenuhi oleh cinta Allah itu. Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman, mereka sangat bersangatan cintanya kepada Allah. Orang-orang yang beriman bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang benar-benar iman hati, mereka telah dipenuhi oleh cinta Allah. Dan cinta Allah itu yang membuat seluruh anggota tubuhnya bergerak, sehingga yang berat pun akan terasa ringan, padahal berat. Dan tidak ada yang berat terasa ringan kecuali karena himbauan cinta. Semakin kita cinta kepada sesuatu, semakin yang berat menuju sesuatu itu akan terasa ringan. Semakin kita tidak cinta kepada sesuatu, yang terjadi sebaliknya. Hal yang ringan pun akan terasa sangat berat karena tidak ada rasa cinta. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, Rasul Anda sangat mencintai Allah, dan tidak ada yang cinta Allah lebih daripada Rasul Anda Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamu alaihi. Sehingga cinta beliau yang luar biasa hebat membuat hal yang berat bagi beliau terasa ringan. Disebutkan di dalam ibadah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau salat dalam satu rakaat membaca surat Al-Baqarah, setelahnya An-Nisa, setelahnya Ali Imran. Satu rakaat. Bacaan pun bukan bacaan yang cepat atau lambat, namun bacaan menengah. Tidak lambat dan tidak juga cepat. Setiap bertemu dengan ayat-ayat surga, beliau minta surga kepada Allah 3 kali. Setiap bertemu ayat-ayat neraka, beliau minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 3 surat terpanjang di dalam Al-Quran dalam 1 rakaat. Siapa yang bisa melakukannya tanpa cinta? Apa yang bisa meringankannya kalau bukan cinta? Adapun kita, hanya dengan sebuah surat semisal Hamim As-Sajadah, kita sudah merasa berat. Hanya dengan sebuah surat semisal At-Tur, terasa begitu panjang. Bahkan mungkin dengan sebuah surat yang hanya sepanjang An-Naba, kita merasa sholat begitu panjang. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali, saya mengajak diri saya mengajak saudara-saudariku muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, hiasilah hari-hari kita dengan rasa syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang pertama kali yang akan berbahagia dengan rasa syukur itu adalah orang yang bersyukur itu sendiri, bukan yang lain. Orang yang bersyukur kepada Allah dalam hari-harinya, dia yang pertama kali merasakan indahnya kehidupan. Dia yang akan pertama kali merasakan nikmatnya hidup. Dia akan pertama kali merasakan kedamaian dan ketentraman di dalam hidupnya. Dia akan merasakan kebahagiaan hidup. Oleh karena itu kita disuruh oleh Allah bersyukur. Karena di balik rasa syukur Allah menyembunyikan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ketentraman, keteduhan, kenikmatan dunia ada di balik rasa syukur. Maka rugi orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Dan rugi orang-orang yang tidak mengasah rasa syukurnya dan mempertajam rasa syukurnya kepada Allah dan berlatih untuk lebih mahir dalam bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Mari saudaraku, jangan campakkan hidupmu kepada kekufuran. Karena di sana kehinaan, kegalauan, ketidaknyamanan, penderitaan akan berkumpul dalam kufur. Jauhkan diri kita dari kekufuran itu dengan melatih, melatih dan melatih di dalam hati sifat syukur. Dan selalu kita katakan, kata kunci untuk menjadi hamba yang bersyukur adalah harus pandai melihat rahmat dan nikmat Allah. Berlatih untuk mahir melihat rahmat dan nikmat Allah datang. Berlatih untuk melihat ini rahmat Allah datang. Ini rahmat Allah datang. Ini rahmat Allah datang. Ini kasih sayang Allah datang. Ini anugerah Allah datang. Kebaikan datang lagi dari Allah. Tambahan nikmat datang dari Allah. Semua ini kemudahan yang Allah berikan. Allah telah memberikan, Allah telah memberikan, Allah telah memberikan. Latih terus, dan latih terus. Dan sehebat apapun kita berlatih, kita tidak akan mampu melebihi para sahabat. Mungkin kita tidak bisa melebihi seorang Imam Syafi'i, apalagi seorang sahabat Nabi. Apalagi Nabi itu sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi di zaman seperti zaman kita, yang terlalu banyak onak dan duri untuk menjadi hamba yang bersyukur dan mahir bersyukur. Terlalu banyak aral yang melintang untuk menjadi hamba, seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di zaman yang terlalu banyak pemikat-pemikat dunia yang sifatnya menarik langkah kita ke jalan yang bukan jalan syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berlatih dan terus berlatih dan terus berlatih, dan ingat bahwa latihan kita itu takkan ada apa-apanya kalau Allah tidak memberikan pertolongan, kalau Allah tidak memberikan bantuan. Jangan hanya bertelekan kepada usaha diri, jangan hanya bersandar kepada usaha diri, akan tetapi jadikan sandaran kita lebih kuat adalah kepada pertolongan Allah. Berlatih, berlatih, berlatih adalah bagian daripada ikhtiar. Namun ketika Anda merasa Anda telah mampu dan hebat berlatih, Anda pun tercampak kepada jurang kebinasaan. Berlatih, berlatih, dan berlatih, berlatih, berlatih, dan berlatih usaha. Namun ketentuan di tangan Allah Sang Pencipta. Maka jadikan hatimu lebih bersandar kepada pertolongan Allah dibanding latihanmu. Jadikan dirimu lebih bersandar kepada bantuan yang akan Allah kirim, kekuatan yang Allah akan kirimkan kepadamu, taufik yang akan Allah berikan kepadamu untuk bersyukur, jadikan hatimu lebih berat ke sana, lebih mengharapkan itu, lebih bersandarkan ke sana dibanding berharap bersandar kepada usahamu untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur. Iyyaka na'bud, kepada Engkau ya Allah kami beribadah, di antaranya rasa syukur itu. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami mohon berikan kami bantuan. Kalau ia turun membantu, siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah turun membantumu, siapa yang bisa menghalangi bantuan itu datang kepadamu? Tak akan ada. La mu'aqqiba li hukmi. Tak ada orang yang bisa membantah apa yang dia terapkan dan tetapkan di permukaan bumi untuk para hamba termasuk dirimu. La radda li fadlih. Tak ada orang yang bisa menolak karunianya ketika ia ingin memberikan karunia itu kepada orang yang ia inginkan. Dan pasti ia memilih-milih siapa orang yang ia inginkan untuk ia berikan karunia itu. Maka berusahalah menjadi hamba yang terpilih. Dan berdoalah kepada Allah agar menjadi hamba yang terpilih. Untuk itu kita hidup. Dan untuk itu kita dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di Sabtu pagi, sebagaimana biasa, kajian kita adalah kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa rahima jami'a ulama'il ummah. Dan di subuh hari ini kita sampai kepada dalil yang kelima dalam bab yang sedang kita pelajari, yaitu bab al-khauf minasyirk, bab takut kepada syirik. Kembali kita ulang, mungkin saja ada pemirsa yang baru bergabung, baru melihat dan baru mengikuti. Walaupun di sana sini kami mengetahui ada di antara antum para pemirsa Asil TV yang sudah rutin mengikuti kajian ini. Semoga istiqamah, semoga Allah kita semua diberikan keikhlasan, semoga kita semua diselamatkan daripada bahaya syirik dan diberikan kepada kita manfaat-manfaat tauhid. Semoga hati kita dipenuhi dengan tauhid sehingga benar-benar tidak ada tempat untuk syirik kecuali hanya segelintir kecil daripada yang namanya riya yang sanggup untuk kita lawan dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, karena riya sangatlah berat untuk melawannya. Riya sangatlah berat untuk mengosongkan jiwa, mengosongkan hati darinya. Berat sekali. Berat sekali saudaraku. Oleh karena itu dikhawatirkan Nabi kepada para sahabat. Siapa para sahabat? Mereka orang-orang yang dijamin surga. Dan Nabi SAW mengkhawatirkan riya kepada mereka. Kalau orang-orang yang dijamin surga, Nabi mengkhawatirkan terhadap mereka riya, itu artinya untuk kita lebih parah. Kekhawatiran Nabi untuk kita lebih dahsyat. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah agar Allah tabaraka wa ta'ala memenuhi hati kita dengan tauhid yang membuat syirik besar tidak bisa hinggap di dalamnya. Dan membuat syirik-syirik kecil semakin lama semakin mengecil. Semakin lama semakin menghilang. Namun untuk hilang 100% rasanya mungkin tidak bisa. Karena kalau dikhawatirkan kepada para sahabat, apalagi terhadap kita. Dan realita kehidupan sekarang yang kita rasakan, sangat sulit menata hati untuk bisa lepas daripada yang namanya riya, yang namanya ada kesenangan tampil lebih baik, kesenangan bisa berbicara lebih baik, bisa ditonton lebih baik, bisa didengarkan lebih baik, bisa dilihat lebih baik. Dan semua itu bahagian yang bisa menggerogoti amal kita. Kalau kita tidak ekstra hati-hati menjaga niat itu untuk melakukannya semuanya karena Allah sang pencipta, karena Allah sang penguasa, karena Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, syirik besar paling berbahaya di permukaan bumi untuk Anda sebagai seorang muslim dan muslimah. Dia mencampak, bisa mencampakkan Anda dari keislaman. Dia bisa membuat amalan Anda yang puluhan tahun membias hilang di udara tanpa bekas. Dan dia bisa menjadikan Anda orang yang tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya di akhirat, kalau kesyirikan itu dibawa mati. Dan bisa menjadikan Anda haram dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Anda menjadi penduduk neraka untuk selama-lamanya, bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Namruz, bersama Abu Jahal, bersama Abu Lahab, bersama Umayyah bin Khalaf, bersama Ubay bin Khalaf, dan seluruh dedengkot-dedengkot kekufuran, bersama syaitan, iblis yang telah menggoda Nabi Adam dan Bani Adam. Inilah bahaya syirik. Bahaya paling besar di permukaan bumi adalah bahaya syirik. Ketahuilah wahai muslim, wahai muslimah, ketahuilah wahai mukmin, wahai mukminah, tak ada bahaya di permukaan bumi yang lebih bahaya daripada syirik besar. Oleh karena itu diutus para nabi dan para rasul semuanya untuk itu, untuk memperingatkan manusia akan mara bahaya syirik besar itu. Semua para nabi dan para rasul tanpa terkecuali. Lihat betapa besarnya. Lihat betapa dahsyatnya Allah tabaraka wa ta'ala mengirimkan dakwah karena dahsyatnya bahaya syirik. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus berhati-hati terhadap sesuatu yang sangat berbahaya dalam diri kita, untuk diri kita. Dan ketidakhati-hatian bisa mencampakkan kita kepada kebinasaan itu. Maka orang yang tidak peduli dengan pelajaran tauhid dan tidak peduli kepada pelajaran syirik bisa berbahaya hidupnya. Kita mengenal sebuah kelompok besar di Indonesia yang namanya menyebar di setiap negeri dan wilayah di Indonesia, di setiap provinsi bahkan di Indonesia. Dan kita berdiskusi dengan petinggi-petingginya, kita berdiskusi dengan tetua-tetuanya. Mereka berkata, dahulu kami sangat peduli membicarakan syirik. Dahulu kami sangat peduli membicarakan khurafat dan bid'ah. Namun sekarang sepertinya sudah semakin hilang dari pembicaraan kami. Kepada Anda, kalau Anda merasakan itu, dan kalau Anda adalah orang yang saya maksud, walau saya tidak akan menyebutkan nama, berarti telah terjadi pergeseran besar dalam hidup Anda. Terjadi pergeseran besar dalam dakwah Anda. Terjadi pergeseran besar dalam kebaikan yang telah dimulai oleh petinggi-petinggi yang lama. Nasihat saya, kembalilah. Kembalilah kepada bahasan syirik. Kembalilah kepada bahasan tauhid, lawan daripada syirik. Kembalilah kepada bahasan menjauhi khurafat dan bid'ah. Yang dulu Anda adalah singa-singa pediumnya, kenapa sekarang diam? Yang dulu Anda adalah orang yang berkoar-koar untuknya, kenapa sekarang melemah? Kenapa sekarang agak membisu? Sebarkan kembali, hidupkan kembali. Kalau memang ada tulisan-tulisan lama dari petinggi-petinggi lama, hidupkan, semarakkan. Semarakkan bahasan syirik. Di dalam sebuah buku karya ulama Indonesia, di dalam sebuah buku karya ulama Indonesia, saya membacanya, yaitu Profesor Dr. Buya Hamka. Beliau menyebut instansi Anda atau dakwah Anda adalah dakwah yang mengajak kepada sunnah. Dan di sana Buya Hamka mengatakan, saking kentalnya Anda menjalankan sunnah, Anda pun dituding Wahabi di zaman itu. Namun sekarang tudingan Wahabi kepada diri Anda sepertinya sudah hilang. Apakah karena Anda berubah dari konsep awal dakwah para pendiri-pendiri? Allahu'alam. Tapi kalau memang terasa bahwa bahasan syirik yang dahulunya marak mulai menghilang, sepertinya ada perubahan khithah yang harus dikembalikan kepada khithah awal. Masyarul muslimin, masyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita buka bahasan dalil yang terakhir dari kitab At-Tauhid, bab al-khauf minasyirk, bab takut daripada bahaya syirik. Berkata pengarang kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wa li muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dalam riwayat Imam Muslim, Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, an Jabirin, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar. Yang artinya, barang siapa yang bertemu dengan Allah, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu dengannya, yaitu dengan Allah, yushriku bihi syai'an, dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk neraka. Afwan. Dia pasti masuk neraka. Sabqul lisan, salah sebut. Hadis Nabi yang mulia ini di dalamnya terdapat hal yang berhubungan dengan judul bab. Judul bab adalah al-khauf minasyirik. Takut terhadap mara bahaya syirik. Dan di dalam hadis ini, dan ini hadis yang kelima sekaligus hadis yang terakhir, dalil yang terakhir tentang bahasan yang dibawakan oleh beliau di dalam kitab beliau, Kitabut Tauhid. Dan di dalamnya terdapat sesuatu yang membuat kita harusnya takut kepada syirik. Yaitu terdapat dalam hadis Nabi SAW di bahagian terakhir dari lafaz hadis, "Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang bertemu dengan Allah, berbuat syirik dengannya sesuatu, menyekutukan Allah dengan sesuatu, bertemu dengan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu, maksudnya adalah meninggal masih membawa dosa syirik. Bertemu dengan Allah maksudnya meninggal. Yushriku bihi syai'a, membawa dosa syirik. Itu artinya kalau dia pernah berbuat syirik, kemudian dia bertaubat sehingga tidak ada lagi dosa syirik itu bersamanya, kemudian wafat, berarti tidak bertemu dengan Allah dengan dosa syirik. Karena dosa syirik yang sudah dihiasi dengan taubat dan telah musnah dengan taubat, telah sirna dan hilang dengan taubat. At-taubatu tajubu ma qablaha. Taubat menghapuskan semua yang ada sebelumnya. Berarti dia menghadap Allah tanpa dosa syirik. Semisal Umar bin Khattab telah berbuat kesyirikan radhiyallahu anhu wa ardhahu, dan taubat dan menghadap Allah tanpa dosa syirik, karena dosa syirik yang pernah beliau kerjakan telah beliau hapus dengan taubat. Demikian juga dengan seluruh para sahabat yang seperti beliau, dan demikian juga seluruh manusia setelah beliau. Kalau orang yang sudah berbuat syirik dan bertaubat dalam kehidupannya dan benar-benar taubatan nasuha, Allah pasti terima. Itu artinya dosa syiriknya sudah tidak ada. Dia menghadap Allah tanpa dosa syirik. Namun menghadap Allah dengan dosa syirik maksudnya adalah wafat masih membawa dosa syirik itu. Dosa syirik masih bersamanya. Dia belum bertaubat. Sehingga ketika menghadap Allah wafat, masih bersama dosa syirik besar. Masih meminta kepada selain Allah. Masih mohon bantuan kepada selain Allah. Masih mohon penjagaan kepada selain Allah. Masih minta rezeki kepada selain Allah. Masih minta ditahan awan dan hujan kepada selain Allah. Masih minta untuk dilanggengkan kekuasaan kepada selain Allah. Masih minta, masih bernazar kepada selain Allah. Masih menyembelih untuk selain Allah. Masih minta berkah kepada kuburan, kepada bebatuan apapun. Masih minta berkah kepada manusia selain Allah. Semua itu syirik. Semua itu syirik. Masih mengagungkan pengagungan-pengagungan selain Allah dengan hatinya dan takut disertai pengagungan, dan amalan disertai pengagungan kepada selain Allah. Semua itu syirik. Syirik besar. Dan barang siapa yang menghadap Allah dengan membawa dosa syirik ini, masih melakukan itu, dan ketika masih melakukannya, masih bertungkus lumus dengannya, wafat. Sehingga dia bertemu dengan Allah membawa dosa syirik. Syirik besar. Apa yang akan terjadi? Dakhalan nar. Dia pasti masuk neraka selama-lamanya. Tak akan keluar dari neraka itu untuk selama-lamanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Kalimat selama-lamanya, kalimat abadi, bisa kita ucapkan dengan lisan. Jangankan melakukannya, membayangkan saja otak kita manusia ini enggak sanggup. Kekal abadi. Jangankan menjalaninya, membayangkan dengan logika kita sekarang, dengan logika yang Allah berikan kepada kita sekarang, dengan fikiran yang Allah berikan kepada kita sekarang di dunia ini, enggak sanggup kita. Abadi, apa itu yang abadi? Seperti apa abadi itu? Bagaimana membayangkan keabadian itu? Dan bisakah Anda bayangkan keabadian di dalam api neraka? Keabadian di dalam azab tiada tara? Bisakah Anda bayangkan keabadian dan Anda di dalam kobaran api yang menyala-nyala? Apa rasanya? Alangkah malangnya hidup. Alangkah hancurnya kehidupan. Alangkah menderitanya. Tak bisa dibayangkan. Penderitaan tiada tara. Tak bisa dibayangkan. Sangat tidak bisa dibayangkan. Oleh karena itu, rugi yang paling merugi adalah ini. Tak ada merugi yang lebih hebat daripada ini. Oleh karena itu, kejayaan dunia sehebat apapun, kalau buahnya adalah ini, adalah kerugian. Kenikmatan dunia sehebat apapun, kalau buahnya adalah ini, tetap tidak dianggap nikmat. Dianggap kerugian, saudaraku. Dianggap kerugian, saudariku. Kapan Allah mengatakan Fir'aun sukses? Tak ada. Padahal dia memegang kekuasaan terbesar di Mesir. Kapan Allah mengatakan Qarun sukses? Tak ada. Padahal dia pemegang kekayaan terbesar. Kalau seorang Fir'aun tidak dikatakan sukses karena pada akhirnya menderita seperti ini, kalau seorang Qarun tidak dianggap sukses karena akhirnya menderita seperti ini, apakah Anda rela mencampakkan dirimu yang tidak seperti Fir'aun dan tidak juga seperti Qarun, jauh sangat dari mereka, tapi tetap juga berakhir penderitaannya seperti Fir'aun dan Qarun? Apakah pangkat dan jabatan secuil, sebentar, kemudian dengannya Anda bisa mencampakkan diri Anda ke neraka untuk selama-lamanya, berbuat syirik? Apakah harta yang secuil, yang tidak ada apa-apanya dengan satu gudang kekayaan Qarun, dan dengannya Anda kemudian melakukan syirik dan rela mencampakkan dirimu ke neraka untuk selama-lamanya? Mari berpikir ulang. Mari menjadi orang cerdas. Jangan menjadi orang yang bahlul dalam mengambil sikap untuk kehidupan kita. Kekal akhi, kekal saudaraku di akhirat hanya ada dua. Kalau tidak di neraka, berarti di surga. Maka jangan pernah kekalkan dirimu di tempat yang tidak mungkin Anda merasa bisa merasakannya, walau hanya satu menit, walau hanya setengah menit. Takkan ada manusia yang bisa untuk itu, apalagi kekal abadi. Dan itulah yang terjadi, dan pasti akan terjadi, dan Allah terangkan pasti akan terjadi kepada siapa? Kepada orang yang berbuat dosa syirik besar, kemudian tidak bertaubat, lalu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan Allah, wafat membawa dosa syirik. Ini yang terjadi. Kalau itu yang terjadi, wajar kalau kita takut. Sudah pantasnya, sepantasnya kita takut. Karena ini mara bahaya besar yang ada di depan mata. Dan mara bahaya besar ini bukan sekedar menakut-nakuti. Tidak. Kita sudah katakan bukan sekedar menakut-nakuti. Ini kenyataan yang real akan dialami. Yang real akan dirasakan. Yang real akan terjadi. Agama ini bukan agama menakut-nakuti. Bukan agama warning semata tanpa realita. Tidak. Agama ini agama realita. Agama ini agama realistis. Agama Islam adalah agama, agama nyata. Apa yang dibicarakan Allah, apa yang dikatakan Rasulullah, bukan gambaran, tapi kenyataan yang akan terjadi di akhirat. Yang tidak boleh kita ragu sedikit pun di dalamnya. Itu akan terjadi seperti yang Allah katakan. Itu yang akan terjadi seperti yang Rasulullah SAW sampaikan. Oleh karena itu, Rasul diutus kepada kita. Karena Allah sayang kepada kita. Dan Rasul pun sayang kepada kita. Oleh karenanya benar-benar melarang kita untuk berbuat syirik. Dan benar-benar menjaga kita untuk tidak berbuat syirik. Agar kita tidak tercampakkan. Atau dicampakkan Allah ke dalam kerugian yang super rugi. Seperti yang tadi sudah kita bicarakan. Kalau inilah mara bahaya syirik besar. Maka sangat wajar. Sangat pantas kita takut kepada bara syirik besar itu. Karena dia memiliki mara bahaya yang sangat, sangat besar. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Oleh karena itu, takutlah kepada syirik. Kalau kita sudah takut kepada syirik, berarti kita harus tahu apa itu syirik. Cabang-cabang syirik, bentuk-bentuk kesyirikan. Supaya kita terhindar darinya. Karena syirik, wajahnya sangat banyak. Contohnya sangat banyak. Aplikasi manusia di kehidupan bumi, di permukaan bumi sekarang ini sangatlah banyak. Bahkan yang syirik lebih banyak daripada yang tauhid. Pelaku syirik lebih banyak daripada pelaku tauhid. Dia bukan satu contoh saja. Satu contoh baku seperti sujud kepada berhala, sujud kepada patung. Bukan itu saja. Fenomena syirik besar beraneka ragam. Oleh karena itu, harus tahu kita apa itu syirik besar. Agar kita terhindar daripadanya. Dan kalau kita sudah tahu apa itu syirik besar. Dan seperti apa kaifiat syirik besar. Apa itu definisi syirik besar. Maka kita bisa menjadikan aksi manusia dalam syirik besar. Kita bisa nilai dengan apa yang kita ketahui tentang makna. Hakikat daripada syirik besar itu. Dan orang yang tidak mau belajar syirik, bisakah dia selamat dari syirik? Orang yang tidak mau duduk di majelis tauhid dan mempelajari apa itu tauhid dan apa itu lawannya itu syirik, bagaimana dia akan menjaga dirinya selamat daripada kesyirikan itu? Dia akan terbuai dengan kebiasaan manusia. Dia akan terbuai dengan adat istiadat di tengah negerinya, di tengah masyarakatnya, padahal itu sudah syirik besar. Terkadang kebiasaan itu sudah syirik besar. Na'udzubillah, teman. Na'udzubillah, min dzalik. Seperti contoh-contoh yang pernah kita bawakan sebelum ini. Kebiasaan di tengah masyarakat. Membawa panen raya ke laut. Dan mencampakkannya ke laut. Berharap berkah di tahun yang akan datang. Kesyirikan. Kesyirikan, saudaraku. Dari siapa mereka berharap? Kepada siapa mereka meminta? Kalau kepada Allah, kapan Allah menyuruh? Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Dan dengan duduk di majlis tauhid, di majlis aqidah, semakin mengerti kita apa itu syirik, semakin faham kita jeratan-jeratan syirik, dan dengannya kita berharap semakin jauh dari syirik, dan dengannya kita berharap semakin jauh dari mara bahaya syirik yang akan menghampiri hidup kita. Kalau seandainya kita tidak rajin duduk di majlis-majlis aqidah, kita tidak rajin duduk di bahasan-bahasan aqidah, dan kita tidak rajin membaca buku-buku aqidah, dan kita tidak rajin mendengarkan para ulama, para murid ulama berbicara akidah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nabi SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah, wafat, tidak berbuat dosa syirik. Kalau ataupun ada sebelumnya, telah dihiasi dengan taubat. Telah ada taubat penghapusnya. Berarti menghadap Allah tanpa dosa syirik lagi pasti masuk surga. pasti masuk surga. Karena tauhid menyelamatkan manusia dari neraka. Dan itulah manfaat terbesar daripada tauhid. Sebagaimana itulah mara bahaya terbesar daripada syirik. Lawannya adalah manfaat terbesar dari tauhid. Orang yang bertauhid, maka diharamkan untuknya neraka. Diharamkan untuknya neraka. Maka aneh orang-orang yang malas belajar tauhid. Diharamkan untuknya neraka. Maka aneh orang-orang yang membenci pelajaran tauhid. Maka aneh orang-orang yang tidak suka pada da'i-da'i yang mengajak kepada tauhid. Kepada yayasan-yayasan sunnah yang mengajak manusia untuk bertauhid. Aneh kepada orang yang a priori kepada bahasan tauhid. Dan tidak suka melihat kalimat tauhid. Subhanallah. Manfaat terbesar dalam hidupmu ada di balik tauhid. Wahai muslim, wahai muslimah, sadarlah. Barang siapa yang menghadap Allah bertauhid, berarti tidak terjamah dengan syirik, karena dia bertauhid. Pasti masuk surga. Pasti masuk surga, subhanallah. Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Namun ketahuilah, orang yang menghadap Allah tidak membawa dosa syirik. Boleh jadi dia membawa dosa selain syirik. Boleh jadi dia membawa dosa selain syirik. Dan dosa selain syirik banyak. Dan mungkin tidak perlu kita sebutkan satu persatu. Dosa membunuh, dosa durhaka, dosa riba, dosa zina, dosa ghibah, dosa namimah, dosa membuka aurat, dosa bernyanyi. Banyak sekali dosa. Banyak sekali dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa kaki dan tangan, dosa perut, dosa kemaluan. Banyak sekali. Namun dosa-dosa itu ada karena manusia ditakdirkan tidak mungkin lepas darinya tanpa syirik. Tanpa dosa syirik. Dia bertemu Allah, tak berbuat syirik. Ada dosa lain, tapi tak ada syirik. Bisa difahami saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Nah, ini orang yang menghadap Allah tanpa syirik. Tapi dia menghadap Allah dengan dosa-dosa juga. Kenapa? Dia bani Adam. Dia anak keturunan Adam. Dan anak keturunan Adam adalah tempatnya dosa. Tempatnya kesalahan. Lalu bagaimana jaminan surga terhadap orang yang datang menghadap Allah bertauhid dan tidak berbuat syirik? Dan bagaimana pengharaman neraka untuk orang yang bertauhid? Pengharaman neraka untuk orang yang bertauhid terbagi dua. Pengharaman neraka untuk orang yang bertauhid terbagi dua. Satu, pengharaman neraka untuk orang yang bertauhid haram masuk neraka. Dan ini pengharaman tertinggi. Dan ini yang kita harapkan. Dan ini yang kita usahakan. Dan ini yang kita kejar. Ini yang kita doakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selalu dalam doa-doa kita. Pengharaman tauhid terhadap neraka, pengharaman masuk. Gara-gara tauhidnya, karena tauhidnya, karena fadilah tauhidnya, karena tauhidnya di permukaan bumi, akhirnya fadilah tauhid untuknya adalah mengharamkan dia masuk ke dalam neraka. Berarti tidak masuk sama sekali. Dan inilah keberuntungan yang sebenar-benarnya beruntung. Inilah kesuksesan dalam kacamata syariat Islam. Inilah kesuksesan yang sebenarnya di dalam agama Anda yang Anda cintai ini. Agama yang Anda cintai ini yaitu Islam, menilai kesuksesan yang sebenar-benar sukses, kejayaan yang sebenar-benar jaya adalah Anda tidak masuk ke neraka, langsung ke surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 185, فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازِ. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, artinya tidak masuk neraka sama sekali, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia adalah orang yang telah beruntung. Sungguh dia adalah orang yang telah sukses. Sungguh dia adalah orang yang telah jaya. Apa syaratnya? Dua. Tak masuk neraka sama sekali. Langsung ke surga. Langsung dimasukkan ke dalam surga. Itulah dia orang yang berjaya, itulah orang yang sukses, itulah orang yang berhasil, itulah orang yang telah mendapatkan kemuliaan luar biasa. Adapun kemuliaan dunia, jabatan dunia, kekayaan dunia, kenikmatan dunia bukan dianggap kesuksesan dalam agama Islam. Ini pengharaman tauhid terhadap neraka yang pertama, dan itu yang kita harapkan, itu yang kita kejar, itu yang kita usahakan, itu yang kita mintakan kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzah wa Rabbul Jalalah. Adapun yang kedua, pengharaman tauhid terhadap neraka adalah pengharaman kekekalan. Bahwa orang yang bertauhid, fadilah tauhid mengharamkannya untuk kekal di neraka. Tapi tidak mengharamkan masuk neraka. Kalau toh pun dia masuk, fadilah tauhid adalah membuatnya haram untuk kekal. Berarti tidak akan kekal. Ada saatnya dengan kemuliaan tauhid yang dia miliki, dengan pahala tauhid yang dia miliki karena menghadap Allah tidak berbuat syirik, kalau ataupun masuk karena dosa-dosanya seperti yang tadi kita bahas, dia tidak membawa dosa syirik tapi membawa dosa lain, dosa durhaka, dosa lisan, berdusta, dosa mata, dosa tanda tangan, dan yang lainnya, dosa khianat, dosa korupsi, dan yang lainnya. Namun dia tidak membawa dosa syirik, namun tak menghalangi dia untuk masuk neraka. Namun tauhid mengharamkan dia untuk kekal di neraka. Suatu saat dia pasti tinggalkan neraka itu dengan kemuliaan dari Allah dan kemuliaan tauhid yang dia datang kepada Allah dengan tauhid. Dan bukan ini harapan kita. Harapan kita bukan yang ini, harapan kita yang pertama. Dan bukan ini yang kita kejar, yang kita kejar yang pertama. Namun lihatlah kemuliaan tauhid. Dia akan membuat Anda suatu saat masuk ke dalam dunia kesuksesan tiada tara di surga Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang tidak bertauhid dan berbuat syirik, sudah kita bahas tadi, apa yang akan dia dapatkan? Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Kata beliau, pengarang kitab Tauhid Fihi Masail, di dalam bahasan-bahasan kita sebelumnya, di dalam dalil-dalil sebelumnya, ada beberapa permasalahan yang bisa kita angkat sebagai petikan pelajaran. Pertama, al-khawfu minasyirik. Hendaklah kita takut kepada syirik. Yang kedua, an-nariya'a minasyirik. Bahwasannya riya adalah bagian daripada kesyirikan, namun dia disebut dengan syirik kecil, annahu minasyirikil asghar. Yang ketiga, riya adalah bagian daripada syirik kecil, bukan syirik besar. Annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'ala shalihin. Riya itu sesuatu yang paling ditakutkan terhadap orang saleh. Para sahabat saya dikhawatirkan Nabi, apalagi kita. Qurbul jannati wan nar, dekatnya surga dan neraka. Hati-hati, syirik dan tauhid bisa mendekati seseorang dan dekatnya surga dan neraka. Al jam'u baina qurbihima fi haditsin wahid, menggabungkan antara dekatnya surga dan neraka di hadis, di satu hadis. Itu barang siapa yang bertemu dengan Allah dan berbuat syirik, ke neraka, tidak ke surga. Atahu man laqiyahu la yusyriku bi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhala an-nar walau kana min a'badin nas. Barang siapa yang berbuat syirik, bertemu dengan Allah berbuat syirik, tidak berbuat syirik, akan masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak berbuat syirik, dan barang siapa yang bertemu dengan Allah berbuat syirik, pasti masuk neraka, walaupun orang yang paling rajin beribadah sekalipun. Subhanallah, ini yang lupa kita bahas tadi. Walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, rajin beribadah, berbuat syirik, neraka untuk selama-lamanya. Neraka untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena sholatnya nihil. Karena puasanya nihil, enggak ada artinya. Yang berikutnya, yang ke-8, al-mas'atul azimah. Masalah yang sangat besar, su'alul khalil lahu wa libanihi. Wiqayat ibadatil asnam, permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Rabbnya dan untuk dirinya dan untuk keturunannya, agar dijaga dari menghibarati berhala. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. I'tibaru bihalil akthar liqaulihi rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Dan ini juga kebanyakan keadaan manusia, yaitu mereka banyak berbuat syirik ketika itu karena Nabi Ibrahim berkata, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas." Wahai Rabbku, berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Karena di zaman Nabi Ibrahim ketika itu lebih banyak yang menyembah berhala daripada yang bertauhid. Mungkin juga di zaman kita, wallahu taala alam bisawab. Yang ke-10, fihi tafsiru la ilaha illallah kama dzakarahu al-Bukhari. Di dalamnya ada tafsir la ilaha illallah seperti yang disebut oleh Imam Bukhari. Bahasan-bahasan seperti ini adalah bahasan yang mengingatkan kita kepada makna daripada la ilaha illallah, dan makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah semata dan jauh daripada syirik. Al-11 fadilatu man salima minasy syirk. Dan yang ke-11 untuk diperhatikan, keutamaan bagi orang yang selamat dari dosa syirik. Apa itu? Masuk surga. Masuk surga. Dan yang paling penting adalah masuk surga dan tidak singgah ke neraka. Dan kalau ataupun na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah masuk neraka, maka keutamaan tauhid adalah membuatnya suatu saat akan meninggalkan neraka itu untuk masuk ke dalam surga. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, dengan ini kita selesaikan bahasan bab yang ketiga, babul khawfi minasyirk. Dan insyaAllah pertemuan berikutnya adalah bab yang keempat, yaitu babul du'a ila syahadati la ilaha illallah biiznillahi azza wa jal. Waktu yang tersisa kita akan gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum kirimkan. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, ada dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di akhirat kelak ada seseorang yang memiliki sebuah kartu tauhid yang lebih berat daripada 99 catatan dosa. Mohon dijelaskan Ustaz, bagaimana caranya agar kita dapat memiliki sebuah kartu tauhid tersebut. Jazakallahu khairan, dari Bapak Saleh di Bengkulu. Di dalam hadis itu yang dikenal dengan hadisul bitaqah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud atau Imam At-Tirmidzi, mana lupa apakah Abu Dawud atau Tirmidzi, hadisnya sahih. Sebagian ulama mengatakan hasan, sebagian ulama mengatakan sahih. Disebutkan bahwa ada seorang lelaki didatangkan di akhirat membawa 99 catatan maksiat. Satu catatan sejauh mata memandang. Totalnya 99. Saking banyaknya dia berbuat dosa. Kemudian 99 catatannya itu diletakkan di neraca timbangan. Neraca timbangan akhirnya ada dua. Neraca timbangan kebaikan dan neraca timbangan keburukan. Lalu kemudian Allah bertanya kepadanya, hal laka min hasanah? Apakah engkau punya kebaikan? Dia mengatakan, la ya Rabbi, tidak ya Rabbi. Rasanya tidak ada kebaikanku. Kata Allah, ada. Lalu Allah mendatangkan secarik kertas, sebuah kartu, seperti yang ditanyakan, kecil bertuliskan, la ilaha illallah. Sementara catatan tadi, 99. Satu catatan sejauh mata memandang. Ada lagi secarik kertas kecil, sebuah kartu, bitaqah, kartu, la ilaha illallah, pendek sekali, la ilaha illallah. Sehingga orang ini, lelaki ini berkata, ma taf'alu hadhil bitaqah, nahu hadhis sijillat. Wahai Rabbku, apa yang akan dilakukan oleh kartu kecil ini, apabila ditimbang dengan sijillat yang 99 tadi, satu catatan sejauh mata memandang. Kata Allah, engkau tidak akan dizolimi di sisiku. Lalu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah diletakkan di neraca timbangan berikutnya. Apa yang terjadi? Kata Nabi, ternyata timbangan yang ada la ilaha illallahnya itu lebih berat daripada yang 99 catatan dan satu catatan sejauh mata memandang. Dengannya Allah ampuni dosa orang ini dan Allah masukkan ke surga tanpa ke neraka. Pertanyaan Bapak Soleh adalah bagaimana cara mendapatkannya? Saya pun tak tahu. Nabi bercerita tentang seseorang terjadi nanti di akhirat. Dan Nabi tidak ceritakan siapa orangnya. Dan Nabi tidak mengatakan begini caranya untuk menjadi orang itu. Bukan. Kalau ada caranya mungkin enak, Pak. Sesuai dengan syahwat kita, lalu kita masuk surga tanpa ke neraka. Oleh karena itu, bukan untuk dijadikan cara mendapatkannya, akan tetapi hadis ini berbicara tentang itulah mulianya la ilaha illallah. Itulah mulianya tauhid. Itulah mulianya orang yang tidak berbuat syirik. Di dunia dia tidak berbuat syirik. Saya kenal beberapa orang yang memang anti syirik. Walaupun dia tidak anti maksiat, tapi anti syirik. Subhanallah. Kenal. Pergi dia ke Gunung Kawi, orang itu. Di sana banyak sekali pesugihan-pesugihan. Banyak sekali tempat-tempat orang meminta-minta kepada selain Allah. Banyak pohon-pohon angker, tempat orang meminta ini, meminta wangsit dan semacamnya. Dia pergi ke sana tanpa rasa takut. Orang ke sana pasti dengan rasa takut. Pasti dengan bekal-bekal ini, bekal itu. Minta ke dukun ini, dukun itu dan semacamnya. Dia orang yang bertauhid sejauh yang saya kenal. Kemudian dia pergi dengan penuh keyakinan. Allah yang menjaga saya. Ini orang yang bertauhid. Adapun setan-setan dan hantu belau ini tidak akan bisa memberikan mudarat saya kecuali Allah yang menginginkannya. Ini orang yang bertauhid. Lalu dia bercerita kepada saya. Saya singgah di sebuah sumur. Tempat orang meminta, mengambil airnya. Dan dianggap sumur angker. Dan tidak boleh ada seorang pun yang menatap langsung ke dalam sumur itu. Karena diyakini akan buta. Dan ketika mundur dari sumur itu, gak boleh membalikkan badan. Harus mundur. Sambil menghadap ke sumur itu. Dan saya tertawa sendiri dalam hati melihat aksi manusia seperti itu. Padahal sumur, apalah sumur katanya. Dia bercerita kepada saya. Lalu kemudian saya minta izin kepada penjaga sumur. Saya mau lihat ke dalam. Kata penjaga sumur, jangan, bahaya. Saya tanyakan kepadanya, kenapa bahaya? Ada apa bahaya? Nanti begini, begini, begini. Ya sudah, saya yang tanggung jawab. Oh, saya yang minta. Saya yang minta, kenapa Anda takut? Izinkan saja. Awalnya dihalangi, tapi saya ngeyel, Ustaz. Saya tetap mau ingin melihat ke dalam, akhirnya dia tidak bisa menghalangi saya. Orangnya lumayan ngeyel juga memang. Tapi subhanallah, ini cerita asli dari pelaku dan pelaku peristiwa. Bagus untuk dijadikan ibrah dan teladan. Ya. Kemudian setelah dia tidak bisa menghalangi saya untuk minta melihat langsung ke sumur itu, akhirnya diizinkan saya untuk melihat sumur. Saya mendekat ke sumur itu, saya melihat ke dalamnya, gak ada apa-apa, hanya air saja. Tahu Ustaz apa yang saya lakukan? Saya nyebur ke sumur itu. Sumur yang dikatakan angker selama ini. Gak ada apa-apa kok. Sehat walafiat, saya pulang. Dan orang yang melihat saya ketika itu, mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Bahwa sumur ini gak angker seperti yang mereka katakan. Subhanallah. Subhanallah. Ada tauhid di hatinya. Walaupun dia belum istiqamah. Ya, istiqamah yang diinginkan jauh daripada kesalahan-kesalahan yang lain. Namun ada tauhid yang hebat di jiwanya. Dan Allah pasti tidak sia-siakan itu. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan, apalagi dia adalah tauhid. Ada manusia-manusia yang tidak terjamah dengan syirik. Walau bisa dijamah oleh iblis dan bala tentaranya dengan maksiat. Jadi bukan untuk dicari-cari. Namun Nabi bercerita. Dan dalam cerita itu ada kemuliaan tauhid. Sehingga tauhid yang hanya sebuah secarik kertas, hanya sebuah kartu, mengalahkan 99 catatan. Dan satu catatan sejauh mata memandang. Bukan sedikit. Itu dia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya sering bercerita mengenai kehebatan gurunya yang sakti, yang mengetahui ilmu gaib. Dia pernah melihat surga dan melihat neraka, dan dapat bertemu dengan Nabi. Ruhnya dapat ke alam gaib dan bepergian kemana-mana dengan cara terbang. Pernah ke Mekah tanpa jasadnya pergi, dan hal-hal lain yang tidak masuk akal. Dan dia menyatakan oleh dirinya sendiri, yang membuat hati ini menolak keras dengan hal itu. Bagaimana cara menyikapinya, Ustaz, untuk ana sebagai seorang istri dan apakah benar ada ilmu gaib yang datangnya tidak dari jin. Dan gurunya ini berkata, ilmunya turun langsung diberikan oleh Allah. Sepertinya gurunya ini lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengarlah uraian daripada suami ini, sepertinya dia mengatakan, guru saya lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dengarkan baik-baik apa yang tadi dia katakan. Gurunya belajar langsung dari Allah. Berarti setara dengan Nabi Muhammad. Gurunya tahu ilmu gaib. Sementara Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad tidak tahu ilmu gaib. Gurunya melihat surga dan neraka. Seperti Nabi Muhammad pernah diperlihatkan surga dan neraka. Ruhnya dapat ke alam gaib, sementara ruh Nabi Muhammad tidak bisa masuk alam gaib. Bisa berpergian kemana-mana dengan cara terbang, Nabi Muhammad tidak bisa. Nabi Muhammad tidak bisa pergi kemana-mana dengan cara terbang. Yang bisa Nabi Sulaiman, itu pun pakai angin diterbangkan. Pernah ke Mekah, ruhnya saja tanpa jasadnya pergi. Nabi Muhammad tidak pernah. Nabi Muhammad tidak pernah. Kalau ke Mekah, ruh dan jasad. 10 hari sebelum malam. Nampak sekali ini sesat luar biasa. Dan suami Anda, mohon maaf, suami yang sesat luar biasa. Dan telah masuk ke dalam dunia syirik tanpa batas. Berusahalah menasihatinya. Dan menyuruh dia keluar dari kajian-kajiannya seperti itu. Menyuruhnya keluar, bergerak, menghindar dari gurunya yang seperti itu. Kalau tidak, maka pikirkanlah untuk bercerai dari suami yang seperti ini, daripada akidah Anda yang rusak, sehingga akhirat Anda rusak. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Cikarang. Saya ingin bertanya, ayah saya masih sering menyebut nama Abdul Qadir. Kadang Nabi Khaidir saat berdoa, katanya pelantara. Dan anak saya yang kedua suka membaca sahabat-sahabat Rasul. Ayah menyuruh agar mempelajari Syekh Qadir, Abdul Qadir. Tolong Bapak jelaskan, karena ayah saya akan membuat praktek seperti dukun. Nah, dan anak saya menanyakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukanlah sahabat. Dan sahabat tentu lebih mulia daripada beliau. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diyakini memiliki hal-hal yang aneh. Namun cerita asli daripada beliau yang sebenarnya adalah orang saleh. Dan ada buku yang dikarang oleh salah seorang ustadz kita tentang biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sebenarnya. Dan beliau adalah seorang ulama sunnah yang mendakwahkan akidah yang sahihah. Akan tetapi, selalu begitu iblis membuatnya. Orang yang soleh diberitakan berita-berita aneh, diceritakan cerita-cerita aneh, dan akhirnya bisa membuat orang terjebak ke dalam kesyirikan. Maka, tidak boleh menjadikan seorang soleh perantara doa antara kita dengan Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ini bagian daripada kesalahan dalam berdoa, meminta kepada Allah adalah langsung, dan bukan melalui perantara. Dan melalui perantara bisa terbagi dua, bisa menyebutkannya syirik kecil saja, bisa menyebabkannya kepada syirik besar. Dan perantara-perantara orang-orang musyrik dulu menyebabkan mereka syirik besar. Dan ada sebagian menyebutkan perantara kepada Allah dikatakan oleh para ulama syirik kecil. Bukan ini kesempatan untuk membahasnya, tapi intinya adalah bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah bukanlah orang yang dijamin surga. Namun diyakini memiliki ini, memiliki itu. Dan cerita itu cerita yang tanpa sanad yang jelas, tanpa referensi yang jelas. Dan buku telah dikarang tentang siapa beliau sebenarnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau tidak salah berjudul Buku Putih tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ditulis oleh salah seorang ustadz kita yang berada di kota Jambi. Nah, silakan cari bukunya. Buku putih tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijual di toko-toko buku insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, dari Pekanbaru, apa saja mengenai dosa syirik kecil. Mohon contohnya Ustaz. Syirik kecil yang paling jelas adalah riya. Kita ingin dipuji orang. Kita ingin dilihat bagus oleh orang. Kita ingin mendengarkan orang memuji kita dengan lisan mereka. Dan syirik kecil diantaranya adalah kalimat-kalimat di dalam diri kita, dalam lisan kita, ya, untung ada kamu. Kalau enggak ada kamu, dia hanyut. Kalau enggak ada kamu, dia lapar. Kalau enggak ada kamu, dia menderita. Sementara hati kita tak meyakini Allah yang menyelamatkan. Dokter, tolong sembuhkan anak saya. Sementara di hati kita tidak berubah bahwa dokter hanya perantara, hanya usaha. Namun yang menyembuhkan Allah. Namun kalimat kita, dokter, tolong sembuhkan anak saya. Semua ini bagian daripada fenomena dosa syirik kecil. Allahu Ta'ala alam. Dan pernah kita bahas dalam bahasan sebelum ini. Allahu a'lam. Silakan dilihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah termasuk syirik jika berbicara demi hubungan kita, demi cinta kita? Semisalnya, apakah termasuk syirik, Ustaz? Kalau demi ini maksudnya adalah sumpah, maka dia adalah syirik. Saya akan setia, lalu bersumpah demi cinta. Demi dimaksudkan sumpah, ini syirik kecil. Namun kalau maksudnya demi adalah demi yang bukan sumpah, maka itu bukan syirik. Saya akan berkorban demi cinta kita. Tapi demi di sini bukan maksudnya sumpah. Karena kalimat demi bisa bermakna sumpah, bisa bermakna tidak sumpah. Karena saya berjuang demi cinta. Sumpah, demi Allah, demi cinta. Sumpah, syirik kecil. Saya berjuang demi cinta, karena cinta. Berarti tidak syirik besar. Nah, bukan syirik kecil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah saya berdosa tidak mengingatkan keluarga tentang tauhid? Karena baru belajar dan merasa belum bisa menyampaikan tentang tauhid tersebut. Jangan tunggu Anda mahir dulu baru berbicara. Kalau Anda tunggu Anda mahir dulu berbicara, dakwah ini akan melamban. Dakwah ini akan melamban. Dan jangan menjadikan dakwah ini semakin lamban. Harusnya semakin cepat, semakin cepat. Yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai memberikan nasihat kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, Nabi berkata kepada sahabat, "Liyuballigh syahid minkum al-ghaib." Yang hadir sekarang ini mendengarkan apa yang saya sampaikan, sampaikan kepada yang tidak hadir. Subhanallah. Itu yang diinginkan Nabi kita tercinta. Itu yang dipraktikkan oleh Nabi kita tercinta dan para sahabat. Maka ketika seorang suami hadir di kajian tauhid, setelah hadir di kajian tauhid, dia mengerti apa yang tadi disampaikan Ustaz. Pulang dia ke rumah, sampaikan kepada istrinya. Sampaikan kepada anak-anaknya. Sampaikan kepada orang tuanya. Apa yang tadi dia terima di kajian, disampaikan di rumah. Tapi menunggu dia mahir berbicara, mungkin 10 tahun gak bisa. Mungkin 15 tahun gak jadi. Apakah dakwah harus berhenti? Apakah istri kita yang tidak bisa hadir kajian ini akan kita haramkan untuk mendapatkan kajian yang berharga? Mudah-mudahan berharga insyaAllah ta'ala. Tidak. Maka yang diajarkan Nabi, ya, praktek Nabawi bersama para sahabat adalah yang mendengarkan dari Nabi pulang langsung menyampaikan kepada istri dan anak-anaknya. Karena diperintahkan Nabi, liyuballighi syahid minkum al-ghaib. Yang hadir saat ini, sampaikan kepada yang tidak hadir. Dan para sahabat, sam'an wa ta'ah. Mendengar dan langsung mentaati. Dan itu sifat sahabat. Berarti para sahabat pulang ke rumahnya, langsung bicara. Pulang kepada tetangganya, langsung berbicara. Apa yang mereka pahami dari Nabi tadi di majlis. Dan Islam ini sangat ringan untuk difahami. Setelah difahami dengan baik, akan kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kecuali sesuai dengan kemampuan. Anda kalau menunggu harus pandai berbicara seperti saya, mungkin 20 tahun gak bisa, mungkin ya. Mungkin 20 tahun gak bisa. Saya berlatih berbicara sekarang ini, semenjak tamat SD. Tamat SD masuk pesantren. Masuk pesantren suruh pidato. Masuk pesantren suruh ceramah. Masuk pesantren muhadharah. Belum saya balik, saya sudah ceramah, Pak. Latihan. Maka wajar kalau kemudian sekarang mungkin terlihat cepat berbicara, cepat ngomongnya dan semacamnya. Dan antum kalau sudah harus seperti saya dulu, antum latihan dari taman SD. Taman SD sampai sekarang, 90 sampai 2020, 30 tahun lamanya Anda latihan untuk bisa seperti saya berbicara, baru boleh berbicara, alangkah jauhnya. Alangkah jauhnya. Alangkah panjangnya. Dan ada kemungkinan kematian mendahului sebelum Anda mulai menyuarakan kebenaran yang Anda tahu. Tidak seperti itu. Persingkat. Dengan cara apa? Ikuti Nabi. Ikuti perintah Nabawi. Liyuballigh asyahid, liyuballigh asyahidu minkumul ghaibah. Yang hadir, yang menyimak, yang mendengarkan, sampaikan kepada yang tidak mendengarkan. Sampaikan kepada yang absen. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pendatang di salah satu wilayah di sebuah desa. Di sana masih berlaku adat istiadat dan tradisi leluhur dalam beribadah. Bagaimana cara menyikapi masyarakat yang dalam beribadah masih mempercayai adat istiadat, sedangkan apabila kita tidak mengikuti mereka, kita dianggap aneh, tidak dipercaya dan sebagainya. Lalu bagaimana caranya menyampaikan tauhid? Pertanyaan antum terlalu umum. Adat istiadat, apa yang antum maksud dengan adat istiadat? Adat istiadat beraneka ragam. Ada yang sampai kepada syirik, ada yang tidak. Ada yang hanya bid'ah saja. Ada yang salah dan tidak dosa. Mohon maaf pertanyaan terlalu global karena tidak bisa menjawab, karena tidak spesifik yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umum Maisarah dari Rahil, Riau ya, Rahil. Saya ingin bertanya, Ustadz, pengikut salaf mampu menghindari syirik besar dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Khusus pribadi dan mungkin para jamaah yang lain sukar untuk menghindari syirik kecil atau riya. Mohon nasihatnya Ustaz. Ana sudah katakan tadi, sulit menghindari riya. Sulit menghindari riya. Siapa yang bilang gampang menghindari riya? Sepertinya ibu salah tangkap. Sulit menghindari riya itu. Sulit sekali. Nah, simak lagi kajian ini dari awal. InsyaAllah ada di rekamannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah kami, kalau ada acara pernikahan, ada tradisi untuk menolak hujan. Apakah itu termasuk syirik Ustaz? Ini bukan syirik ya. Tapi syirik sekali. Bukan syirik lagi. Syirik banget. Menolak hujan. Menolak kehendak Allah. Apa namanya kalau bukan syirik? Allah ingin menurunkan hujan, kita tolak. Dan ketika berhasil, kita katakan, wah mantap, berhasil. Berhasil menolak hujan, Allah turunkan, kita gak mau. Apa namanya kalau bukan syirik? Bukan syirik lagi ini, syirik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kalau hati saya ada firasat, di hati saya ada firasat akan terjadi sesuatu, itu sudah masuk kesyirikan? Jangan ikuti firasat hati. Kita bukan pengatur alam semesta. Kita bukan pengatur alam semesta. Dan apa yang ada di hati itu bisa dimasuki oleh syaitan. Caranya adalah bertawakal kepada Allah. Caranya adalah memperdalam ilmu tentang takdir. Semua yang Allah inginkan pasti terjadi. Semua yang tidak diinginkan Allah pasti tidak terjadi. Dan pengatur alam semesta hanya Allah. Kepada Anda yang seperti ini, saya nasihatkan untuk beli buku tentang takdir. Beli buku bicara tentang takdir. Yang paling hebat adalah buku pengarang kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Berbicara tentang takdir. Ya, Shifa'ul Alil dalam bahasa Arab, namun sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang terjerumus ke dalam syirik, terhapus amal-amal soleh yang telah dia lakukan. Naam, itu bahaya dosa syirik besar. Kemudian dia sempat bertaubat di dunia. Apakah amal soleh yang sebelumnya terhapus itu kembali lagi? Jawabannya ya. Jawabannya ya, kembali lagi. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang yang bertaubat, yang kemudian amal-amal solehnya yang lalu karena dia berbuat syirik dihapuskan lalu bertaubat, amal solehnya balik lagi. Nabi SAW bersabda, aslamta ala ma aslafta min khairin. Engkau masuk Islam, engkau kembali kepada agama Islam bersamaan dengan apa yang pernah engkau lakukan sebelumnya daripada kebaikan. Maka dengan taubat, seluruh amal soleh masa lalu yang telah dihapuskan kembali ke dalam catatan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Sebuah pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Asahan. Beberapa waktu lalu saya baca buku tentang tanda-tanda kematian. Saya jadi terpikir terus, dan setiap bercermin saya teringat tanda-tanda yang saya baca itu. Lalu saya berdoa, ya Allah ampuni dosaku sebelum mati. Apakah ini syirik? Jawabannya tidak. Ini bukan syirik. Anda terlalu hanyut dengan bacaan. Anda terlalu hanyut dengan bacaan. Nasihat anak kepada anda persis seperti yang tadi. Kembalilah kepada ilmu takdir. Kembalilah kepada ilmu mengetahui bagaimana takdir Allah. Dan bacalah buku yang berhubungan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga anda tidak takut menghadapi sesuatu, padahal sesuatu itu sudah ditakdirkan dalam hidupmu. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah menghidupkan kita di atas tauhid dan mewafatkan kita di atas tauhid, bertemu dengan Allah dengan tauhid, dan semoga tauhid yang kita jalani dan kita jaga dan kita rawat mengharamkan kita dari neraka masuk neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atuubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.